Mitra bisnis, PLN akan menaikkan tarif listrik sebesar 15%, dikecualikan untuk rumah yang dayanya kecil sampai dengan 900 VA. Menurut pengusaha, kenaikan tarif ini memberatkan, juga diskriminatif. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Franky Sibarani. Pak Franky, apa komentar Anda? Ya, tentu ini tentu sangat mengecewakan dari pelaku usaha ya, karena pemerintah melihat industri itu sebagai satu institusi di mana semua beban yang tidak dapat dikelola dengan katakanlah dengan proporsional oleh pemerintah itu bebannya dikembalikan atau dibebankan kepada industri. Nah, upaya yang sudah dilakukan selama satu tahun 2012 ini tentu merupakan satu upaya yang sangat kontraproduktif terhadap dunia usaha. Artinya dengan dicanangkan atau dengan ditetapkannya bahwa kenaikan TDL itu 15%, tentu itu sangat memberatkan ya. Nah, di sisi lain ya, iklim investasi atau iklim usaha di dalam negeri dan di dunia itu memang sedang melemah ya. Harusnya pemerintah mendorong itu supaya daya saing produk-produk Indonesia ini lebih unggul, tetapi langkah itu tidak dilihat menjadi satu langkah strategis, tetapi justru dengan memberikan satu kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya saing industri dalam negeri di tingkat internasional. Boleh digambarkan, Pak, dampak seperti apa yang akan dialami industri jika tarif listrik nantinya jadi dinaikkan? Ya, yang pasti kalau dari sisi makanan minuman ya, dalam situasi seperti ini tentu menjadi cukup berat ya. Cukup berat artinya daya saing kami menjadi melemah, tentu tidak menutup kemungkinan untuk produk-produk kita yang diluncurkan, ya dihasilkan, diekspor ataupun tidak pasarkan dalam negeri, itu semakin kalah bersaing. Lalu ada usulan, Pak, kebijakan seperti apa yang sebaiknya diambil pemerintah? Yang pertama tentu kita minta itu dicabut kembali kebijakan itu, ya. Yang harus dilihat adalah seberapa besar peran dari industri, ya, khususnya dunia usaha ini di dalam menyelenggarakan perannya di dalam ekonomi ini dengan memberikan kesempatan kerja. Apakah sudah ada rencana antisipasi dari pengusaha maupun industri terkait rencana kenaikan tarif listrik ini, Pak? Kami sendiri tentu sedang terus melakukan koordinasi, tapi dalam koridor yang jelas bahwa saat ini kami menolak rencana pemerintah untuk menaikkan TDL tersebut. Lalu Tempo menulis, Gapmi juga tengah mempertimbangkan untuk melakukan judicial review terkait rencana kenaikan tarif listrik ini. Boleh diceritakan, Pak? Yang pasti dalam kondisi saat ini ya, di mana beberapa harga gas sudah naik ya per 1 September, kemudian kita juga masih dihadapkan dengan lemahnya daya beli dunia ya, dengan menurunnya ekspor tentunya, kemudian juga di dalam negeri yang terus kita pantau untuk bagaimana perkembangan bisnis makanan minuman di dalam negeri, tentunya semua langkah akan kita lihat sebagai kemungkinan. Ya, sebagai kemungkinan untuk minta pemerintah untuk tidak melakukan. Bahwa ada wacana judicial review itu menjadi concern kami, tetapi kita melakukan semua cara yang positif dan membangun tentunya untuk supaya pemerintah bisa memahami situasi sekarang sehingga bisa menerima proposal kami, yaitu membatalkan kenaikan TDL. Demikian Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Franky Sibarani. Saya Wendy Lim.